بيضاء sayangku. Aku suka kamu. Kau tak percaya, belahlah dadaku. Di dalam jantungku terukir wajahmu. Kalau kau tak percaya, coba lihatlah. Di dalam hatiku terlukis wajahmu, Zubaidah. Lihatlah di dalam hatiku terlukis wajahmu, Jubaidah.